Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidini amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan tentang kitab Sahih Bukhari di Masjid Aisyah yang mulia ini. Kita sedang membahas pembahasan tentang hadis-hadis dalam Sahih Bukhari seputar tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Jadi hadis-hadis seputar puasa. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan pertama telah kita bahas tentang wajibnya puasa, ya. Dan kepada siapa diwajibkan puasa, kemudian syarat diwajibkannya puasa telah kita bahas di pertemuan yang pertama. Dan kita untuk mengulangi sekilas. Pertama, kita sepakat ijma kaum muslimin bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah rukun di antara rukun Islam dan merupakan kewajiban di antara kewajiban di dalam Islam. Kemudian puasa Ramadan dari sisi sejarah disebutkan oleh para ulama diwajibkan pada tahun kedua. Artinya awal diwajibkannya puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa sekitar kurang lebih 9 kali. Kemudian telah kita jelaskan syarat diwajibkan puasa, pertama muslim, kedua baligh, ketiga berakal, keempat mukim, kelima sehat, artinya tidak dalam keadaan sakit, keenam memiliki kudroh. Kudroh itu mampu untuk berpuasa. Dan untuk wanita ada tambahan syarat, yaitu tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Dan itu yang kita udah bahas di pertemuan yang telah lalu, hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Nah, sekarang kita akan membahas sejumlah hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala seputar tentang keutamaan puasa. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu fadli saum. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Abi Zinan anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun marrataini waladhi nafsi biyadihi lalu hubu fami sa'imi atyabu indallahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamuli wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalih. Bab tentang keutamaan berpuasa. Keutamaan berpuasa tentunya sangat banyak dan sangat luas hadis-hadisnya, dan kita akan menjelaskan apa yang ada dalam kitab Bukhari saja. Bab tentang keutamaan puasa. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat sejumlah keutamaan puasa. Tetapi tentunya keutamaan puasa yang akan didapatkan oleh setiap orang yang puasa itu juga tidak lepas dengan sifat puasanya orang yang puasa. Jadi artinya tidak setiap orang yang puasa akan dapat keutamaan dari puasanya, manakala puasanya tidak memenuhi sifat yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Nah, lihat di hadis ini, itu hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa adalah tameng. Artinya sebagai perisai. Fala yarfuth. Maka janganlah berbuat ropas. Ropas artinya kata-kata yang tidak layak. Jadi kata-kata yang tidak layak, tetapi para ulama lebih menghususkan ropas itu ucapan tidak layak yang dikenal oleh kita, ucapan yang mensifati perempuan. Jadi berkaitan dengan jima, berkaitan dengan perempuan. Dalam bahasa kita suka disebutkan ucapan yang porno gitu. Itu namanya rofas. Wala yajhal. Dan juga jangan berbuat bodoh. Ya, berbuat bodoh ini ya dari sisi sikap, ucapan, perbuatan, sikap. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Apabila seseorang bermaksud untuk mengajak duel, berantem atau membunuh atau mencercanya, falyakul inni shaimun, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Artinya tidak membalas. Waladhi nafsi biyadihi, demi zat yang aku berada di tangannya. Lalu hufus shaim atyabu indallahi min ri'il miski. Benar-benar bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi ketimbang minyak kasturi. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan tidak menunaikan syahwatnya. Artinya tidak berjima min ajli, karena aku. Artinya karena mengharap harapkan pahala dari aku, kata Allah. Dan ini termasuk hadis kudsi. Jadi keutamaan puasanya. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan asyamu junnah. Puasa itu tameng atau dikatakan perisai, seperti perisai yang dimiliki oleh orang ketika berperang. Berperang. Nah, puasa dinamakan junnah, perisai, itu dari dua sisi. Jadi dari dua sisi. Yang pertama, sitrun minal asam. Yani sitrun minal asami, tameng dari dosa. Yang artinya bahwa puasa itu bisa membentengi orang-orang beriman yang dia berpuasa untuk tidak terjerumus kepada pintu-pintu maksiat. Itu makna yang pertama, dikatakan junnah. Yang kedua, aisitrun minan nar, yaitu tameng dari api neraka. Jadi tameng dari api neraka. Nah, puasa sebagai tameng dari api neraka memiliki makna bahwa puasa itu akan memberi syafaat kepada yang melakukannya, sebagaimana juga dinyatakan dalam hadis yang lain bahwa Quran dan puasa itu akan memberi syafaat. Artinya bacaan Quran yang kita baca hari ini itu akan memberi syafaat, dan puasa akan memberi syafaat. Asyamu junnah, puasa itu tameng. Tameng dari apa? Tameng dari setiap bentuk maksiat. Tameng dari apa? Tameng dari api neraka. Yang artinya, jika orang berpuasa, maka orang yang puasa itu akan mampu mengendalikan dirinya, akan mampu mengendalikan syahwatnya untuk berbuat maksiat. Kemudian pahala yang akan didapat oleh orang yang puasa nanti yaumul qiyamah menyelamatkan dia dari neraka. Jadi tameng di dunia dari maksiat, tameng di akhirat dari neraka. Tapi puasa yang mana gitu ya, yang bisa jadi junnah dari maksiat? Tentunya adalah puasa yang kata para ulama benar-benar berpuasa. Jadi orang yang benar-benar berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tadi, pala yarfus wala yajhal. Pala yarfus wala yajhal. Jadi orang yang puasa, yang dengan puasa itu akan mengendalikan orang dari syahwat, jika puasanya dengan puasa yang benar. Kalau puasanya tidak benar dari sisi kaifiah puasanya, dari sisi tata cara puasanya, maka puasanya tidak memiliki arti. Nah, kita berikan penjelasan yang sederhana ya. Puasa kaitannya dengan syahwat. Jadi puasa syahwat, kan gitu. Nah, kemudian orang mukmin harus tahu syahwat kaitnya dengan apa. Syahwat itu kategorinya ada dua. Syahwatul fajri, yakni syahwatul faraj, syahwatu batni. Jadi syahwat itu ada dua. Syahwat yang berkaitan dengan faraj, yaitu keinginan orang menunaikan syahwat, kemaluannya, dan syahwat yang berkaitan dengan perut. Dan manusia di muka bumi ini, kalau berbicara tentang kepuasan, tentang dunia, apa yang kita cari itu hanya untuk dua: memenuhi kebutuhan farad dan memenuhi kebutuhan perut, gitu ya. Dan itu yang dicari, gitu. Yang dicari. Kemudian orang akan melakukan semua bentuk maksiat untuk memenuhi dua kebutuhan itu. Jadi semua bentuk maksiat adalah berkaitan dengan syahwat itu. Nah, puasa itu akan mampu mengendalikan itu semua, gitu. Tapi puasanya puasa yang benar, gitu. Maka Nabi Hasan mengatakan di ujungnya apa? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Dalam arti, kalau orang berpuasa, kata para ulama, tidak menyedikitkan makan, itu bukan puasa. Jadi kalau orang berpuasa tidak menyedikitkan makan, tidak menyedikitkan minum, itu bukan puasa. Jadi kalau kita puasa, porsi makannya melebihi kebiasaan, makan sehari-hari, nah itu bukan puasa yang dimaksud. Maka walaupun puasa sebulan, itu tidak memiliki arti mengendalikan syahwat itu. Dan tidak memiliki fungsi mensedikitkan apa? Syahwat. Kata para ulama, barang siapa yang dia berpuasa dan dia berbuka, membanyakan makannya ketika dia berbuka dan melebihi porsi makan sehari 3 kali, nah itu tidak punya makna dia puasa, gitu. Dia tidak memiliki makna dia puasa. Kalau porsi sahurnya melebihi porsi makan sehari semalam, itu sama tidak punya apa? Tidak punya makna orang apa? Berpuasa. Karena tujuan berpuasa itu untuk mengendalikan syahwat. Dan syahwat kuat dengan sebab salah satunya masukan makanan yang kuat. Kalau orang berpuasa tidak menyedikitkan makan dan minum, maka tidak berarti apa? Puasanya, gitu. Maka tidak bisa dikatakan junnah. Jadi tidak bisa akan jadi apa? Jadi tameng dari apa? Dari puasanya. Jadi puasanya tidak akan jadi tameng. Puasanya tidak akan jadi perisai. Itu yang pertama, ya. Karena dinamakan junnah. Kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan wala yarfus wala yajhal. Itu mengindikasikan bahwa puasa tidak sekedar meninggalkan makan dan minum. Puasa tidak sekedar meninggalkan jima. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menjelaskan ada nilai kesempurnaan puasa. Ada nilai yang dimaksud hakikat puasa, yaitu bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Yaitu apa? Mengendalikan lisan. Ya, jadi mengendalikan apa? Lisan. Mengendalikan anggota badan. Jadi mengendalikan lisan, mengendalikan anggota badan. Nah, maka dengan itu para ulama menggambarkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya, dan para ulama dalam beberapa kitabnya, mereka mengatakan bahwa puasa ada 3 tingkatan atau ada 3 macam orang berpuasa. Yang pertama, puasa orang awam, yaitu orang yang puasa dari makan dan minum saja, puasa dari berjima. Dia bisa menahan untuk tidak makan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Bisa menahan dirinya untuk tidak minum, bisa menahan dirinya untuk tidak berjima. Tapi kedua lisannya, kedua bibirnya tidak puasa, lisannya tidak puasa. Dari apa? Dari ropas tadi. Tangannya tidak puasa. Contohnya apa? Berbuat bodoh, menampar orang, memukul orang, mengambil hak orang. Kedua telinganya tidak puasa. Puasa tapi mendengarkan musik. Puasa tetapi melihat yang haram. Matanya tidak puasa. Puasa tetapi kakinya tidak puasa. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang lain, dan ini dibikin bab oleh Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan apa? Malam yada qawla zuri wal amila bihi falisalillahi hajatun fin an ya'da ata'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan zur dan mengamalkannya, maka tidak ada bagi Allah kebutuhan. Artinya Allah tidak akan memberi pahala, Allah tidak akan memberi ganjaran kepada mereka. Mereka hanya akan merasakan haus, dahaga, lapar saja. Nah, jadi artinya ada orang yang puasa tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Karena puasanya bukan puasa dalam sifat yang dimaksud. Karena puasanya tadi mestinya apa? Wala yarfuth wala yajhal. Nah, itu tingkatan yang pertama. Itu orang yang puasa tapi tidak dapat pahala puasa. Dia hanya bebas perkara telah melaksanakan tugas tapi tidak dapat pahala. Yang kedua, yaitu orang yang puasa dinamakan saumul khos, yaitu puasa yang khusus. Itu orang yang puasa mampu meninggalkan makan dan minum dan berjima, lalu mampu mengendalikan dirinya dari syahwat. Puasa kedua matanya, puasa kedua telinganya, puasa kedua tangannya, puasa kedua kakinya. Yaitu dalam kategori di sini, lihat di sini, yaitu orang yang puasa pertama tidak ropas, kedua tidak berlaku bodoh, ketiga orang yang mampu mengendalikan emosinya, gitu kan? Yang disebutkan di dalam hadis ini, ketika orang itu dicaci, dia tidak langsung balik mencaci, gitu. Ketika ada orang yang mendolimi, dia tidak langsung melakukan balasan, karena dia mampu mengendalikannya. Jadi mampu mengendalikan syahwat, syahwat yang sangat besar adalah berupa syahwat ghadab, yaitu yang dinamakan amarah, emosi gitu. Nah, ini puasa orang yang khusus, yaitu orang yang mampu mengendalikan semua anggota badannya agar berpuasa dari setiap apa yang diharamkan Allah. Nah, yang ketiga, para ulama mengatakan khasati bil khasah, puasanya ahlul khawas, itu puasanya orang yang paling khusus. Digambarkan oleh Nabi SAW, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini digambarkan orang yang mampu dalam kehidupannya tidak ada irodah kecuali untuk Allah. Itu yang sampai kepada dua kategori. Jadi sampai kepada dua kategori. Kategori yang pertama adalah orang yang mampu menjaga semua ibadahnya dari riya sampai kepada hakikat ikhlas. Karena pelajaran yang kita akan jelaskan bahwa salah satu keutamaan puasa ini, puasa ini adalah amalan yang tidak bisa riya gitu. Jadi amalan yang tidak bisa riya. Karena puasa itu rahasia kita dengan Allah. Tidak bisa ditilai oleh orang. Tidak seperti kita melihat sholat orang, sedekah orang, karena nampak. Tapi puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah gitu. Maka apabila orang sampai kepada derajat bahwa dalam semua amalnya tidak ada yang dimaksud kecuali Allah, maka ini sampai kepada derajat yang tinggi dalam ibadah kepada Allah gitu. Dan tujuan puasa ini mendidik kita untuk sampai kepada ibadah kecuali hanya kepada Allah, ikhlas, tidak ada riya. Yang kedua, bagian kedua, sampingnya seseorang untuk tidak beramal, tidak beraktivitas kecuali amal yang Allah ridho gitu. Karena orang tidak melakukan apa-apa kecuali yang Allah ridho gitu. Yang Allah mencintainya. Yang Allah mencintainya. Yang Allah ridho. Jadi tidak ada tujuan kecuali Allah. Yang tentunya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada derajat orang dalam beramal, dalam aktivitas hidup gitu ya. Kita memang dibolehkan melakukan perkara yang mubah. Apa yang mubah tidak haram. Tapi kalau orang mukmin yang sempurna, itu kan disebutkan dalam hadis Pak, Bu, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak punya makna, baik makna untuk dirinya dalam bentuk dunia atau makna untuk dirinya adalah untuk masalah akhirat. Jadi orang mukmin jika sampai kepada satu derajat, satu tingkatan di mana melakukan amal tidak ada kaitannya dengan manusia. Mau orang senang, tidak senang, asal benar maksudnya. Mau memuji ataupun tidak, memberi ataupun tidak, dia kaitannya dengan Allah gitu. Dan ini tentunya orang yang agung dan orang yang akan mulia ya. Karena orang yang seperti ini yakin dengan apa yang ada di sisi Allah selalu gitu. Tapi dalam derajat yang kedua, sampainya seorang mukmin dalam aktivitas hidup itu tidak akan melakukan sesuatu tindakan perbuatan kecuali yang Allah ridho, kecuali yang Allah mencintainya. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama seperti Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala itu mengungkapkan dalam kitabnya Al-Muwafaqat satu bahasan sangat penting untuk kita renungkan, di mana beliau mengatakan begini, ilmu yang wajib dicari oleh kita adalah ilmu yang Allah mewajibkan kita untuk mengamalkannya gitu. Jadi ilmu yang wajib kita cari gitu, adalah ilmu yang Allah mewajibkan kita untuk beramal gitu. Dan Imam Syatibi memberikan satu kaidah berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan belajar atau mengajar. Jadi kita seolah-olah, kata Imam Syatibi, tidak perlu belajar dengan satu ilmu yang kita tidak akan melakukannya. Kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk mencari, mempelajari sesuatu yang tidak membuahkan amal, gitu. Yang tidak membuahkan perbuatan, dan perbuatan itu memberikan kebaikan. Nah, kalau kita, kalau antum sampai di sini, gitu ya, dalam hidup akan banyak yang ditinggalkan oleh kita, gitu ya. Dan kita akan lebih konsentrasi dalam hidup ini hal-hal yang memberikan manfaat dunia ataupun akhirat, gitu. Ya, banyak. Ya. Dan bukan haram. Gitu. Coba sekarang, tiba-tiba ada Vespa harganya 60 juta, gitu. Tiba-tiba ada motor back to itu harganya 70 juta. Di mana disimpan? Disimpan di rumah. Senang, ini motor zaman dulu katanya. Harganya sekian. Ini ada motor ini harganya sekian. Ya. Jangan dibilang Ustaz Abu Qatadah mengharamkan itu, ya. Tidak. Saya tidak mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Tapi kalau kita merenungkan puasa, bahwa buah dari puasa itu kita tidak melakukan sesuatu kecuali Allah ridho. Kita tidak akan melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu ditimbang hasanat nanti yaumal kiamah, gitu kan. Kan begitu banyak orang hari ini mencintai sesuatu yang tidak berarti. Mencintai boneka, itu kan. Membeli boneka dengan bangganya harganya sekian. Ya. Apalagi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Karena maknanya di sini ingat, yatruku ta'amahu, yatruku syarobahu, yatruku syahwatahu min ajri. Apa maknanya? Makan boleh enggak? Boleh. Bahkan wajib makannya. Minum? Tapi orang meninggalkan sesuatu yang boleh dalam waktu tertentu untuk apa? Untuk dapat pahala. Nah, sekarang pertanyaan yang sederhana. Jika di antara antum punya uang. Lalu antum merasa uang saya lebih lah untuk kebutuhan di rumah, kebutuhan istri lebih gitu. Lebih lah. Catat dengan tinta emas Ustaz Abu Qatadah bilang ini. Ingat ya, harta dikatakan lebih jika melebihi kebutuhan antum dalam sehari. Jangan dikatakan lebih untuk sebulan. Jangan dikatakan lebih untuk setahun. Antum lebih itu untuk sehari. Dalam arti kalau antum punya uang lebih untuk sehari, sebenarnya antum itu punya hak untuk ngasih kepada orang, gitu. Ya, kalau antum punya harta lebih untuk sehari, antum punya apa? Punya hak. Antum dituntut, kita dituntut untuk memberi kepada orang. Ya, untuk memberi kepada orang. Harta yang lebih untuk sehari, bukan untuk setahun. Bukan untuk setahun. Nah, kemudian Makna dari hadis ini, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Ingat, ada dua sisi. Yang pertama, kalau orang mukmin terkadang meninggalkan apa yang bermanfaat bagi dirinya karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Sekarang begitu banyak apa yang kita lakukan tidak bermanfaat untuk kita, apalagi untuk akhirat gitu. Kita senang-senang gitu ya. Coba tadi, orang beli Vespa tahun 50-an gitu, tahun 70-an, dibeli dengan 100 juta. Buat apa? Dunia tidak bermanfaat, apalagi akhirat. Nih, puasa ini ngajarin Anda untuk apa? Agar yang boleh saja, yang dibutuhkan saja bisa ditinggalkan, apalagi yang tidak bermanfaat. Makanya belajar puasa harus tuntas gitu ya. Sampai kepada ini gitu ya. Jadi insya Allah setelah puasa tidak akan beli barang-barang seperti itu insya Allah. Barang-barang yang tidak berharga. Fakir dan miskin masih banyak untuk Anda berikan dan Anda akan ke surga dengan sebab itu. Kemudian yang kedua, hadis ini memberikan satu gambaran. Kenapa dikatakan junnah? Kalau kita mampu meninggalkan yang halal karena Allah, menjima istri kita halal kan? Makanan-makanan yang halal boleh kita makan. Minuman-minuman yang halal kita boleh minum. Tapi dalam jeda tertentu, dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, kita mampu meninggalkannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang puasa akan lebih mampu meninggalkan yang haram. Maka ini yang dinamakan puasa gitu ya. Kalau yang tadi belum sampai yang dimaksud dengan apa? Puasa. Dan ini padlusiyam, keutamaan puasa. Jadi keutamaan puasa bukan sebuah cerita. Keutamaan puasa adalah harus menjadi sebuah fakta dalam hidup kita. Jadi harus menjadi sebuah fakta dalam hidup kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam potongan hadis ini, waladhi nafsi biyadihi laluhuful fammi as-sa'imi atyabu indallahi min rihil mis. Bahwa Nabi sallallahu mengatakan, demi zat yang aku berada di tangannya, benar-benar bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Ya. Bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ya untuk menjadikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan ini keutamaan. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan ujung hadis asyamuli wa ana ajzibihi, puasa itu adalah bagiku ya, kata Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah bagiku, wa ana ajzibihi. Allah Subhanahu wa taala mengidopatkan puasa kepadanya, as-sawmi wa anna ajzi bihi. Para ulama menjelaskan makna dari hadis ini. Pertama, mereka mengatakan bahwa puasa adalah satu amalan yang manusia itu tidak bisa riya gitu. Ya. Yaitu amalan yang tidak bisa dilihat kecuali sama Allah. amalan yang tidak bisa diketahui kecuali Allah. Ya, dalam arti sebulan puasa atau tidak puasa, kan kita tidak tahu orang puasa atau tidak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka oleh sebab itu, jika orang itu berpuasa dengan benar, maka disitulah dia akan mengetahui hakikat ikhlas, dan dia akan selamat dari riya. Ya, ketika orang berpuasa dengan puasa yang benar, karena dia tidak bisa ditilai oleh orang lain tentang puasa atau tidak puasanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa anna ajzi bihi. Para ulama mengatakan, ya, bahwa Nabi SAW ataupun digambarkan seperti itu, bahwa puasa berbeda dengan amal yang lainnya. Dari sisi apa? Dari sisi ukuran pahalanya. Jadi kalau amalan yang lain kan disebutkan kebaikan 100 timbangan, apa 10 kali lipat. Tapi puasa tidak ada ukurannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan puasa dengan lipatan yang tidak terhingga. Kemudian sebagian para ulama mengatakan wa anna ajzi bihi, karena puasa itu adalah amalan yang paling dicintai Allah. Jadi amalan yang paling dicintai Allah dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Ya, walaupun para ulama memberikan satu penjelasan, yaitu amalan selain sholat, karena sholat tetap menjadi amalan yang paling agung dari semua amalan. Kemudian para ulama juga mengatakan kata-kata wa anna ajzi bihi, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengidhofatkan puasa kepadanya, karena tidak makan dengan tidak minum dan tidak menunaikan syahwat adalah merupakan sifat Allah. Ya. Dan ketika manusia bertaqarrub kepada Allah dengan salah satu di antara sifat Allah, maka memiliki keagungan. Jadi bertaqarrub kepada Allah dengan sifat Allah. Ya, seperti kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah. Beribadah kepada Allah dengan sifat Allah seperti Rahman, sikap kasih sayang, sifat pengasih, sifat pemaaf, ya. Maka ketika orang taqarrub kepada Allah dengan menahan makan, dengan menahan minum, dengan menahan berjima, maka ia memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa para ulama, ya, juga mengatakan tentang keutamaan puasa, ya. Di mana dikatakan, ya, salah satu amalan yang akan menapikan bentuk kedzaliman di antara amal-amalan soleh adalah puasa. Dalam arti ketika orang itu berpuasa, maka ia akan sampai kepada ibadah yang sangat agung, yaitu tegaknya keadilan. Dan keadilan adalah merupakan sifat Allah. Dan keadilan adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Nah. Kemudian kita akan bacakan hadis yang lain, ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babu as-saum kafarah. Saum akan menghapus dosa. Qala hadatsana Abdullah ibn Ali. Qala hadatsana Ali ibn Abdullah al-Madini, afwan. Qala hadatsana Sufyan. Qala hadatsana Jami an Abi Wa'il an Hudzaifah. Qala Umaru, man yahfu haditsan anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-fitnah. Qala Hudzaifah, ana sami'tu yaqulu fitnatu rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi, tukaffiruha salatu wasiyamu wa shadaqatu. Al-hadis. Ini hadis sudah dibahas di bab salat, ya, sebelumnya. bab puasa akan menghapus dosa. Yaitu hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwa Umar pernah bertanya, siapa yang tahu tentang hadis yang datang dari Nabi SAW tentang fitnah? Maka Hudzaifah berkata, aku mendengarnya bahwa Nabi SAW bersabda, fitnah seseorang dari keluarganya, dari hartanya, dan tetangganya, yang bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dan sedekah. Artinya puasa ini akan menghapus dosa. Tapi para ulama menjelaskan, yaitu dosa kecil. Kemudian di bab yang berikutnya, jadi dalam bab berikutnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu tentang keutamaan puasa, dan kita ambil hadis yang dibawakan oleh mu'alif ya. Berkata mu'alif, babu man soma Ramadhana imanan wahtisaban waniyah. Wa qalat Aisyatu anin Nabi sallam yab'atsuna ala qadri niyatihim. Qala hadatsana Muslim ibn Rahim. Qala hadatsana Hisham. Hadatsana Yahya an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, di antara keutamaan puasa itu juga menghapus dosa. Nah, tapi di sini ada bahasan lain. Bab, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan pengharapan dan niat. Berkata Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoi kepadanya, yub'atsuna ala qadri niyatihim. Mereka manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Artinya dalam setiap amal itu akan berbeda pahalanya tergantung niat. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ada dua poin. Man qoma Lailatul Qadari, barang siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar imanan dengan dasar iman. Akan menghapus dosa. Jadi keutamaan puasa akan menghapus dosa. Nah, dan penghapusan dosa dari puasa Ramadan menghapus dosa yang telah lalu. Nah, di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khamsu wa Ramadanu ila Ramadan mukafir atun lima bainahuma. Itu potongan hadisnya. Salat lima waktu dan puasa Ramadan menghapus dosa di antara keduanya. Maksudnya udah dijelaskan di pertemuan yang salat apa? Subuh, kemudian salat duhur. Jika orang melakukan dosa-dosa kecil dari waktu jeda hapus oleh salat duhur. Jika orang melakukan dosa dari waktu duhur sampai kecil, maka asar. Itu akan menghapus dosa, yaitu dari tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun yang lalu kita berpuasa, kemudian kita melakukan dosa-dosa kecil, selain terhapus sama sholat, terhapus sama sedekah, maka akan terhapus juga dengan puasa kita, yaitu puasa kita di tahun ini. Ya. Dan itu keutamaannya. Keutamaan apa? Puasa. Ya, jadi menghapus dosa. Nah. Tapi Imam Bukhari menjelaskan hadis ini tidak menjelaskan dosanya, gitu, Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini niat dalam berpuasa. Ini perhatikan hadis ini berpuasa. Memang hadis ini tidak secara tidak nampak nas yang khusus menyebutkan kalimat niat gitu. Ya. Tetapi sudah barang tentu mengandung, tapi maksudnya tidak retelek mengatakan kalimat niat gitu. Ada hadis yang berkaitan tentang wajibnya niat dalam berpuasa, tapi bukan syarat Imam Bukhari. Jadi sanadnya tidak sampai dalam derajat sahih Imam Bukhari. Yaitu hadis kepala siam. Jadi barang siapa yang malamnya tidak berniat puasa, nah, Imam Bukhari tentang wajib ketika berpuasa dan kapan kita niat ketika kita berpuasa, itu yang dibahas, yang bahasan kita. Adapun tentang wajibnya niat, ada dalil umum. Pertama, firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah kalian diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita wajib niat ikhlas dalam ibadah. Kemudian hadis yang umum, itu hadis Umar ibn Khattab. Hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu biniat wa innamal likulli mri'in manawa. Setiap amal perlu kepada niat. Dan setiap amal pahalanya akan berbeda tergantung niat. Nah, itu sudah jelas. Nah, sekarang berkaitan niat puasa. Nah, Imam Bukhari berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Nah, kita ambil potongannya dulu. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban. Imam Bukhari mengambil dalil dengan hadis ini, wajibnya niat. Jadi wajibnya niat. Dari mana? Nah, perhatikan. Kata-kata imanan, ay bimana mu'takidan biwujubihi. Barang siapa yang berpuasa dalam kondisi ketika orang berpuasa dalam kondisi meyakini wajibnya. Dalam arti dia meyakini Allah memerintahkannya. Meyakini bahwasanya Rasul SAW memerintahnya. Meyakini bahwa syariat memerintah kita. Maka dikatakan imanan. Ya. Yang kedua, ihtisaban. Nah, ini lebih spesifik. Ihtisaban. Ai al-ihtisab bil ajr. Al-ihtisab bisawab, yaitu mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala dari siapa? Tentunya mengharapkan pahala dari Allah karena sudah diopatkan sebelumnya imanan. Yaitu imanan wahtisaban. Kalau dikatakan ihtisab berarti mengharap pahala. Dan itu ikhlas. Dan itu niat. Karena amal itu imma mengharap dari Allah, imma mengharap dari selain Allah. Ketika orang beribadah, berpuasa, mengharap pahala dari Allah, maka itu namanya apa? Ikhlas. Lawan dari riya. Dan itu niat. Jadi Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini, menunjukkan wajibnya niat dalam berpuasa. Ya. Kapan kita menunaikan niat dalam berpuasa? Dijelaskan dalam hadis Hafsah. Waktu kita berniat dari mulai terbenam matahari sampai datangnya fajar shadiq. Nabi Hasan mengatakan, "Malam yubayyitis siyama qabla al-fajri wala siyama lahu." Barang siapa yang berpuasa dan dia tidak meniatkan puasanya di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah orang puasa dengan tanpa niat. Kapan kita niat? Di waktu malam. Ya. Jadi kapan kita niat? Di waktu malam. Niat tanpa ya, jadi niat tidak usah dilapatkan. Contohnya apa? Nawaitu sauma godin anda apa an adain pada syahrin lillahi ta'ala. Jadi niatnya tidak perlu dilapatkan. Li'anna niyata mahalluha fil qalbi, karena niat tempatnya di dalam hati. Kalau kita ditanya gimana sih niatnya puasa? Ya. Para ulama mengatakan tentang hadirnya niat. hadirnya niat. Amal itu ada dua jenis. Kalau kita ditanya hadir niat seperti apa dalam amal dan bagaimana cara menghadirkan niat, pertama para ulama membagi amal itu ada dua. Ada amal yang secara tabiahnya tidak ada niat. Ada amal yang secara tabiahnya beserta niat. Contoh, mandi tidak selalu orang mandi niat janabah. Yang mandi, ya mandi aja kan antum. Maka kalau amalan seperti ini wajib bagi kita menghadirkan niat di saat itu. Karena mandi tidak dihususkan mandi janabah. Mandi kepanasan karena udah kotor, enggak ada niat kan. Niat apa? Enggak ada niat itu. Maka wajib menghadirkan niat. Tapi amal yang secara spontan hadir niat, maka tidak perlu kita takalub menghadirkan niat karena niatnya udah ada. Contoh, antum dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergi ke masjid. Ada enggak orang yang pergi ke masjid tidak niat sholat? Ada enggak orang yang pergi ke masjid tidak niat sholat? Enggak. Berarti udah hadir niatnya. Udah hadir apa? Niatnya. Ya, kalau meneguhkan niat, iya. Sekarang kita bertanya, orang bangun malam, nyeduh teh, nyeduh kopi, istri masak, mungkin gak antum tidak niat puasa di bulan puasa maksudnya, ya. Bangunnya udah niat puasa, jadi udah hadir niat itu, udah hadir apa? Niat itu. Maka tidak perlu istihdor niat, tidak perlu menghadirkan niat, tetapi meluruskan niatnya gitu kan. Karena niatnya udah ada. Karena niatnya udah ada. Ya. Kemudian orang yang sahur dan mengakhirkan sahur akan lebih utama, karena dengan sahur itu otomatis akan hadir apa? Niat puasa, kecuali yang sahur ngelindur. Atau sahurnya memang tidak niat puasa, seperti orang yang tidak puasa. Ya. Jadi niat tempatnya di dalam hati. Niat hukumnya wajib. Dan niat waktunya sebelum fajar shadiq. Jadi niat hukumnya fajar sebelum fajar shadiq. Yang terakhir, sebuah pertanyaan, apakah niat puasa cukup sekali dalam sebulan atau niat puasa diwajibkan setiap malam untuk berniat? Pendapat yang hak wallahu alam, niat puasa wajib setiap malam. Jadi tidak sah orang berniat dia mengatakan saya niat puasa sebulan. Nah, kenapa dikatakan bahwa dalam setiap malam wajib niat dan wajib tajdid niat, wajib untuk membaharui niat? Karena hati manusia itu tagoyur, hati manusia itu apa? Berubah. Maka dengan itu wajib kita untuk mempembaharui niat kita dalam setiap malam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sampai di sini lewat 10 dan kita sisakan untuk waktu pertanyaan-pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan kembali untuk ilmu yang disampaikan di kesempatan sore hari ini. Masih berkenaan dengan keutamaan dan tentunya fadhail-fadhail dari puasa di bulan Ramadan, di sore ini kita bahas kembali bersama dengan Al-Ustaz. Dan untuk selanjutnya, sahabat Iba Islam dan hadirin jamaah ikhwan dan juga akhwat, kita beranjak ke sesi tanya jawab. Dan kami persilakan kembali untuk sahabat Iba Islam dan juga hadirin ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya perihal dengan pembahasan kita di sore hari ini, yaitu tentang saum atau puasa di bulan Ramadan, melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor khusus pertanyaan official MGTV, yaitu di nomor 0811-2425255. Kami ulangi kembali di layanan pertanyaan SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425255. Dan seperti biasa, kita akan berikan kesempatan juga untuk jamaah ikhwan di sore hari ini yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz secara langsung, tentunya lebih mendetail pertanyaannya, bisa nanti kita akan berikan mikrofon untuk bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah ikhwan, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Muhammad. Ustaz, apa yang dimaksud dengan bahwa Allah membebaskan orang-orang di setiap malam pada bulan Ramadan dari siksa api neraka, Ustaz? Jazakallah khair. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dimaksud berkaitan dengan keutamaan bulan puasa dan keutamaan puasa, ya. Artinya dengan berpuasa dan dengan orang melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah membebaskan orang dari api neraka. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan orang taqarrub kepada Allah dan orang menjauh dari semua bentuk-bentuk maksiat, sehingga Allah membebaskan manusia dari api neraka. Bukan yang dimaksud bahwa Allah membebaskan orang dari api neraka, bahwa tidak akan diazab dari neraka. Kalau orang melakukan dosa di bulan Ramadan, melakukan maksiat di bulan Ramadan, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan siksaan bagi orang yang melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kebaikan dilipat gandakan, maka keburukan pun juga dilipat gandakan. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya, Ustaz, dan semoga menjadi kejelasan tentunya untuk penanya dan untuk kita semua. Baik, kita persilahkan untuk jamaah ikhwan di sore hari ini, barangkali ada yang ingin bertanya kepada Ustaz dan mungkin pertanyaan yang lebih terperinci lagi, bisa langsung mengangkat tangan untuk kita berikan mikrofon. Silakan. Jika belum ada, kembali kita akan bacakan dari pertanyaan dari pesan singkat kembali, sahabat umat Islam. Baik, dari pertanyaan Umar Haini di Kampung Islam Lebah, Klungkung, Bali. Masya Allah. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana hukum mengamalkan hadis masyhur? Di sini tulisnya masyhur. Apakah hadis seperti ini masuk dalam do'if yang ringan, yaitu tentang doa, ya Allah tolonglah hamba di dalam menempuh sakaratul maut, hadis riwayat Tirmizi nomor 19. Gimana hadis, gimana maksudnya? Apakah hukumnya mengamalkan hadis masyhur di sini? Hadis masyhur, apakah hadis seperti ini masuk dalam do'if ringan, Ustaz, katanya? Masyhur atau? Iya, di sini tulisnya masyhur. Kayaknya maksudnya masyhur kali, Ustaz, ya. Hadis yang masyhur. Apakah hadis seperti ini masuk dalam do'if yang ringan, yaitu yang berbunyi, ya Allah, tolonglah hamba di dalam menempuh sakaratul maut. Doa itu, Ustaz, dari hadis riwayat Tirmidzi nomor 900. Takutnya salah gitu maksudnya. Nah, Ustaz. Kalau hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam hadis dan tidak sampai kepada derajat mutawatir, itu hadis masyhur. Tapi hadis masyhur itu bisa sahih, bisa dhaif gitu. Kalau sisinya gitu, sisi apa derajatnya gitu. Karena masyhur itu ada yang masyhur tapi dhaif gitu kan. Seperti hadis umpamanya apa hadis yang paling populer di kita tapi dhaif kan? An-nadhafatu minal iman. Ya, kebersihan adalah cabang dari iman. Itu hadis, bukan hadis. Tidak ada sanadnya bahkan, tapi masyhur. Kemudian hubul watoni minal iman. Itu bukan hadis. Cinta negara bagian dari iman. Ya. Tapi jangan salah, orang yang mendoaibkan hadis ini tidak cinta NKRI, itu keliru. Nah, itu memanipulasi ya. Hadisnya dhaif. Kalau ingin menjelaskan tentang wajibnya membela negara, ya pakai hadis sahih aja, gitu. Yang pakai hadis dhaif kan gitu. Mungkin yang dimaksud hadis mastur. Mastur mastur itu tertutup ya, rawinya mastur gitu. Tapi ini juga tidak spesifik ya. Mengamalkan hadis dhaif itu tidak boleh gitu kan, dalam kaidah pendapat yang rajih, hadis dhaif. Ya. Baik dalam akidah ataupun dalam amal. Tapi kalau berkaitan dengan doa yang tadi, dengan doa yang tadi yang isinya ya Allah mudahkan aku dalam syakratul maut, itu tidak mengapa kita baca. Karena doa apabila maknanya baik, walaupun bukan redaksi dari Al-Quran atau redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mengapa kita baca gitu doa itu. Seperti kita berdoa supaya kuat hafalan, ya Allah semoga Engkau memberikan kekuatan hafalan bagiku. Karena tidak ada redaksi doa untuk menghafal Quran, redaksinya yang datang dari hadis Nabi Hasalam. Tapi para ulama ya memberikan redaksi seperti redaksi tadi. Jadi kalau masalah berdoa, selama kita tidak menisbatkan bahwa doa ini doa Rasul gitu ya, boleh kita berdoa dengan redaksi yang kita menunjukkan meminta kepada Allah. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ini ana baru nemu lafaznya Ustaz. Lafaz ininya tentang Allahumma a'ini ala sakratil maut. Doanya gitu Ustaz. Iya. Enggak apa-apa dibaca. Kalau doa. Nah Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, ini sepertinya dari seorang ibu. Ustaz, apakah ibu hamil muda boleh menjamak sholat? Lalu apakah ibu hamil muda boleh tidak berpuasa karena kelelahan, mual, muntah dan juga pusing Ustaz? Jazakallah. Kalau menjamak sholat, tidak ada dalilnya untuk menjamak sholatnya. Jadi kalau menjamak sholat, orang yang hamil menjamak sholat tidak boleh gitu. Tidak boleh orang yang hamil menjamak sholat, tidak ada dalilnya ya. Kecuali sedang hamil lalu sakit gitu. Jadi sedang hamil lalu sakit boleh, karena sholat ketika sakit boleh. Tapi orang yang hamil 9 bulan sholatnya dijamak terus, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, dan tidak ada juga dalilnya untuk yang membolehkan tentang menjamak sholat. Tapi kalau berbuka itu ijma boleh, orang yang hamil dan orang yang menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Hanya terjadi perbedaan para ulama, apakah baginya qadha, apakah baginya bayar fidyah, apakah bayar fidyah dan qadha. Memang para ulama berbeda pendapatnya dari sisi hukum apa yang harus dilakukannya gitu. Dan perkaranya mudah, saya sudah sering jelaskan bahwa jika yang berpendapat untuk mengqadha ya diqadha, barang siapa yang berpendapat untuk dipidyah bayar fidyah dengan salah satu di antara dua cara. Memberi makan setiap hari untuk satu miskin dengan yang mentah, yaitu memberikan beras nisfu sok, setengah sok. Setengah sok ya kalau dihitung 1 kg setengah. Jadi 1 kg setengah gram. Berarti kalau 30 hari tidak berpuasa berarti 45 kilo. Bisa diberikan ke satu orang atau diberikan kepada beberapa orang. Atau memberi makan yang masak. Itu boleh. Kalau qada ya di qada aja, gampang. Allah taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya kembali Ustaz. Semoga menjadi kejelasan untuk kita semua dan khususnya untuk penanya. Satu pertanyaan terakhir di sore hari ini baru masuk dari pesan singkat kembali dari hamba Allah di Jamanis. Ustaz mau bertanya, apakah benar kalau setiap tanggal 15 Syakban diharuskan sholat sunat nisfu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat nisfu Syakban. Bahkan sepakat ulama hadis bahwa hadis seputar sholat nisfu Syakban adalah hadis maudhu, hadis yang sangat dhaif sekali. Jadi tidak ada ritual amalan yang dihususkan pada malam ke-15 dari bulan Syakban. Tetapi pada malam nisfu Syakban ataupun pertengahan dari bulan Syakban ada sejumlah hadis sahih yang menunjukkan keutamaan ya jika orang beramal. Tapi tidak ada, artinya keutamaan malam itu, tapi tidak ada keutamaan untuk menunaikan satu ritual ibadah dengan kaifiah tertentu, dengan sifat tertentu. Para ulama hadis sepakat bahwa hadis-hadis seputar nisfu Syakban itu adalah hadis maudhu atau hadis dhaif yang sangat dhaif sekali. Wallahu ta'ala alam.